lelo tikala mela katinga toba tongo marandate bakoluka sena yebana teke bakotongo sango dakela kapasi pembo nyokoi tokola bisi ya boboi na kati ya mokili namonaka moto te seba pasi e na lisaki ya mokili lokola epesana mokili tozali lokola na kati ya zamba monene tobunga nzela babara ya mawa saya yo makasi tuka ya yo mwaye paswa ya yo nzela bapinga to batongo o ezali suwa nayebi nyonso bazwi ntango ya kobinga ngai epai na ngai ekobi ntango ya kotondwa bapinga to batongo o ezali suwa nayebi nyonso bazwi ntango ya kobinga ngai epai na ngai ekobi ntango ya kotondwa sukola motema na yo oyo devance motema kaka bapinga to batongo o ezali suwa nayebi nyonso bazwi ntango ya kobinga nga epai na nga ekomi ntango ya kolongwa bapinga to batongo o ezali suwa nayebi nyonso bazwi ntango ya kobinga nga epai na nga ekomi ntango ya kolongwa Voga! Je boulange, Na kovanda kaka na chéri ya bovana Akima kangaite, tango ya basi, eh mama Je boulange Na kovanda kaka na chéri ya bovana Akima kangaite, tango ya basi, eh mama Ata kobako se kaka ndelo na komi moto anje bibabeleli santima ezali te nakovanda kaka na sheri ya bomwana akimaka ngai te ntango ya pasi e mama debe motema yaka debe mabanzo tosepele longo anje bibama nakovanda kaka na sheri ya bomwana akimaka ngai te ntango ya pasi e mama atako basekaki e lelo basuki anje bibabeleli o santima ezali te nakovanda kaka na sheri ya bomwana akimaka ngai te ntango ya pasi e mama debe motema yaka debe babazo tosepele longo anje bimama nakovanda kaka na sheri ya bomwana akimaka ngai te ntango ya pasi e mama Je voulais